Bismillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ashkurullah awalan ala hadha tawfiq wa nashkurukum ala inayatikum fi hadha da'wah. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan lanjutkan membaca kitab Tauhid, masuk ke bab baru, tapi masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu bab Majah fi Tanjim. Sekarang masuk bab Majah fil Istisqa'i bi Anwa, bab ancaman bagi orang yang melakukan istisqa, meminta hujan atau berkeyakinan turunnya hujan dan sebagainya, bi anwa, karena sebab bintang atau sebab anwa, lebih umum dari itu, lebih umum daripada bintang. Wa qala ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan dalil tentang bahayanya atau haramnya dan ancaman bagi orang yang meminta hujan atau berharap hujan atau meyakini turunnya hujan dengan sebab bintang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun." Sebelumnya, al-anwa jam'un nau, anwa ini jamak dari nau, wahya al-manazil awi nujum. Makna nau adalah al-manazil, tempat keluarnya atau berorbitnya bintang atau bulan. Aw nujum, atau makna nau adalah an-nujum, bintang-bintang. Wa dzalika anal manazil tu'arrafu bi suqutil kawaqib wa tul'iha. Tempat munculnya bintang atau bulan diketahui dengan jatuhnya atau terbitnya atau tenggelamnya suatu bintang atau munculnya. Fa idza tala'al kawaqib yusamma tulu'uhu nau'an. Ya. Ketika muncul al-kawakib, berasi bintang atau bintang-bintang, maka kemunculannya itu dinamakan nau. Ya. Jadi apa ya, mungkin rasinya seperti itu. Yuqalu na'a bi ma'na tala'a faqad yaqa'u bi tilkal manzilah matarun wa khairun. Terkadang terjadi pada waktu munculnya bintang tersebut atau rasi tersebut hujan atau kebaikan. Faiz'amu ba'dun nas ana tilkal manzilah hiya lati fa'alat dzalika. Maka sebagian manusia terkadang mengira bahwasanya ketika muncul tempat tersebut atau rasi tersebut atau bintang tersebut bertepatan dengan munculnya hujan atau suatu kebaikan, mereka beranggapan bahwasanya hal tersebut atau yang melakukan atau yang menyebabkan hal tersebut adalah bintang-bintang tersebut. Fa anzalallahu qawlahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna rizqakum, mereka menjadikan rezeki mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka itu datang atau disebabkan oleh bintang-bintang tersebut. Annakum tukadzibun, sungguhnya mereka telah melakukan kedustaan. Wa mana zalika wa taj'aluna syukra rizqikum annakum tukadzibun. Maknanya adalah mereka telah menjadikan, kalian telah menjadikan rasa syukur kalian terhadap rizki yang Allah berikan pada kalian dengan suatu kedustaan, bahwasanya rizki tersebut datang dari sisi atau disebabkan karena bintang tertentu. Farizku minallah wal matar huwa sababur rizq. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hujan salah satu sebab rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yati bil matar wa yati bi samarah. Kadang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujan, datangkan atau menumbuhkan buah-buahan. Faqad yati al matar wa tasluhu arziraah thumma bada zalika tukhibu samar. Tapi terkadang juga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hujan, pertanian menjadi bagus subur, tetapi setelah itu terkadang gagal panen. Naam. Wal fadlu lillahi wa inzal matar wa salahu samar zalika annahu ar-razzaq. Seluruh keutamaan itu milik Allah Subhanahu wa taala, diturunkannya hujan, dibaguskannya buah-buahan, subur dan sebagainya. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang pemberi rezeki. Razzaqal bahaim bi ikhrajil nabat allazi ta'kuluha. Allah berikan rezeki hewan-hewan dengan ditumbuhkannya berbagai tetumbuhan, rumput-rumput yang mereka bisa makannya. Wa razaqan nas bi ikhrajis samar. Allah berikan rezeki manusia dengan dikeluarkannya berbagai buah-buahan yang dimakan oleh mereka. Wal fadlu lillah wa zalika kullu. Seluruhnya itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al anwa au nujum au manazil. Anwa, bintang-bintang, bulan atau tempat orbit mereka. Innama hiya awqatu litanzilil ghaiz, hanyalah sekedar waktu terjadinya turunnya hujan. Aw li salahis samarah, atau waktu di mana buah-buahan itu bagus pada waktu tersebut. Wallahu allazi yanzilul ghaiz, tetapi yang menurunkan hujan ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yunazzilu ghaitha min ba'di ma qanatu wa yansuru rahmatahu wa huwal waliyul hamid. Allah lah yang menurunkan hujan yang sebelumnya kalian putus asa ketika hujan tidak turun-turun, dan Allah lah yang menyebarkan rahmatnya, dan dialah Allah Maha Pelindung yang terpuji. Qala jalla wa ala huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatazakkaru illa man yunib. Allah lah yang memperlihatkan kepada kalian ayat-ayat-Nya dan menurunkan bagi kalian dari langit rizki, ya, berupa hujan. Dan tidak ada yang mengingat ini kecuali orang-orang yang berkembali pada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyandarkan turunnya hujan atau suburnya bagusnya buah-buahan, tanaman dan sebagainya kepada bintang atau kepada posisi-posisi bintang, yang sehingga manusia mengatakan shadaqan au kadza au shalahan au kadza, sungguh telah benar bintang ini atau telah baik bintang ini. Yakunu fi isnadu li ni'matir rizqi ila naw'i wal manzilah. Maka ini merupakan penyandaran suatu nikmat berupa rizqi kepada bintang atau kedudukannya. Ini rasi bintang tersebut. Wallahu wal fa'il li dzalika kullihi. Allah Subhanahu wa taala dialah yang melakukan itu semua. Yang memberikan rezeki memperbaiki atau menyuburkan tanaman dan sebagainya. Fayakunu fihi nau'un minasyirki ghairu annahu la yukhriju minal Islam. Maka menyandarkan ya, hujan dan sebagainya kepada bintang ya, itu merupakan kesyirikan. Hanya saja syiriknya syirik kecil ya. Tidak mengeluarkannya dari Islam. Ini sebagaimana hadis yang datang dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Insya Allah kita akan baca. Nah. Wa anzalallahu fihi wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya wa taj'aluna rizqakum, dan kalian menjadikan rizki, yang menjadikan rasa syukur atas rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kalian. Ini annakum tukadzibun, sungguh kalian telah berdusta dengan mengatakan bahwasanya rizki yang kalian dapat tersebut disebabkan oleh bintang atau manazil bintang, tempat-tempat keluarnya bintang, nah, atau waktu-waktu munculnya bintang. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dalil yang berikutnya adalah wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arbaun fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada empat perkara pada umatku ya, yang itu termasuk perkara jahiliyah ya, tentu perkara yang dicela, yang mereka tidak meninggalkannya. Ini mesti ada saja dari kalangan umat Islam yang melakukan empat perkara tersebut, tidak mau meninggalkannya ya. Padahal perkara tersebut perkara jahiliyah yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu? Al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fi anfil ansab wal tisqa bin nujum wan niyahah. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, bangga dengan ahsab. Ahsab dengan keturunan atau nenek moyang ya. Bapak saya gini-gini begini, kakek saya begini dan sebagainya. Wa ta'nu fil ansab. Yang kedua, mencela nasab. Ya. Yang ketiga, al istisqa bin nujum. Meminta hujan atau mempercayai hujan itu datangnya dengan sebab an-nujum, bintang. Yang keempat an-niyahah. Yang keempat an-niyahah, meratap, meratapi orang yang sudah meninggal. Hadhil hisal baqiyat fil muslimina ragima islamuhum wa ragima aqidatuhum alati ta'allamuha minal kitabi wa sunnah. Empat perkara tersebut tetap ada pada kaum muslimin. Ada saja yang melakukannya, ya. Walaupun berlawanan dengan keislaman mereka, walaupun berlawanan dengan akidah mereka, ya, tetapi tetap ada saja yang melakukannya. Walaupun mereka telah mempelajarinya, mengenalnya dalam kitab dan sunnah, tetap saja ada orang di kalangan kaum muslimin yang melakukan empat perkara tersebut. Dan ini termasuk perkara jahiliyah. Qauluhu al-fakhru bil ahsab, ucapan Rasulullah al-fakhru bil ashab bi ayastakhiru al-insanu bihasabihi. Yaitu seseorang berbangga dengan hasab. Maksud hasab sini adalah dengan kemuliaan yang dimiliki oleh orang tuanya, kakeknya, buyutnya dan sebagainya. Wa syaraf, kemuliaan itu imma ayakuna bi amrin min umuri dunia kamal awil jah. Kemuliaan itu terkadang ada pada perkara dunia seperti memiliki harta yang banyak, kedudukan yang terpandang, berbangga ya, dengan harta yang dimiliki oleh orang tuanya misalkan atau kakek neneknya. atau kedudukan mereka. Yang kedua, au bi amri min umuril akhirah, atau berbangga dengan perkara-perkara akhirat. Kal ilmi wal amal alladhi yanfa'u bihi annas, dengan ilmu terkenal, keturunan dia adalah orang-orang yang berilmu, orang yang pandai. Atau dengan amalan, terkenal sebagai orang-orang yang banyak membantu manusia, memberikan manfaat pada manusia. Fannasu yaftakhiruna, manusia dalam masa ini terkadang mereka saling membangga-banggakan. Ay min tabi'atihim yaftakhiruna bil ahsab, fayaqulu ahaduhum abi ala dif'ala kaza au jaddi ala dif'ala kaza. Ya. Mereka sekarang berkata, ini hasil bapak saya ini. Masjid ini siapa yang bangun? Kakek saya. Madrasah ini siapa yang bangun? Bapaknya kakek saya. Membanggakan dengan amalan orang lain. Ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Bukan orang yang kakeknya paling bertakwa, bukan orang yang bapaknya paling bertakwa, dianya. Seperti itu. Nah. Waladiyan bagi wajibu alal abdi ala yaftakhiru bil hasab. Sepantasnya bagi seorang muslim tidak berbangga dengan kemuliaan yang dimiliki oleh orang tua atau moyangnya. Ya. Sawun kana min umuri dunia atau min umuri din. Baik dalam perkara dunia ataupun perkara akhirat. Ya. Fa innal fadlu fadla lillahi al ibad. Karena sungguhnya keutamaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu juga bukan kemuliaan dia, kemuliaan orang tua dan kakek buyutnya. Fal fadlu lahu ala salih fi hidayati li salah. Keutamaan milik Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada seorang untuk berbuat kebaikan, itu juga keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wal fadlu lahu ala sahibil mal fi i'ta'illahi lahu dzalika. Demikian juga ketika ada orang Masya Allah karim, dermawan, mudah ngasih harta pada orang lain. Siapa yang memberikan taufik sehingga seorang itu menjadi orang yang dermawan? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waladin yanbaghi lil muslim adamu fakhri bi syai' min dzalika. Maka yang paling pantas bagi seorang muslim tidak berbangga dengan itu semua. Karena itu semua keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ila ayadhkura syai'an min babit tahaddus. Kecuali boleh dia sedikit menyebutkan, ya, ya, menyebutkan nikmat tersebut, kebaikan tersebut, mimba tahadus binikmatillah, dalam rangka menyebut-nyebut nikmat Allah. Ya, misalkan dia mengatakan, Masya Allah, ini masjid, alhamdulillah, dibangun atas kebaikan dahulu orang tua kita, kakek kita. Cintaan mereka pada kaum muslimin akhirnya dibangunkan masjid tersebut. Sekedar itu enggak masalah. Ya. Tetapi bukan dalam rangka berbangga. Ya. Tidak berlebihan. Kalau bukan kakek saya, kalau bukan bapak saya, enggak bakal ada masjid. Belum tentu, bisa jadi ada yang lebih besar. Kan gitu. Hah? Kalau bukan karena moyang saya, enggak ada ini irigasi ini. Ya belum tentu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semua. Fala ba'saha 'indal munasabah wal hajah, enggak apa-apa menyebutkan seperti tadi sedikit, ya. Sebagai bentuk rasa syukur, ya. Mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau berbangga jangan. Ada pun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'nu fil ansab. Mencela nasab. Huwa anna ba'dun nas idha hasala bainahu wa bain ahadin minan nas khusuma wal mughadabah ta'ana fi nasabihi bi ayyi qawlin min al-aqwal allati yad'unu biha fihi wa hadha madhmumun. Seseorang ketika terjadi perselisihan, permusuhan, ya, saling marah, saling benci, terkadang mereka mencela nasab, ya, dengan ucapan ini tercela, ibumu itu, bapakmu itu adalah keturunan orang gak beres. Ibumu itu dulu gak jelas keturunannya. Kakekmu itu dulu itu kaki tangan penjajah misalkan. Apa urusannya dengan dia? Ya. Wala waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak memikul dosa orang lain. Emang kalau kakek kita hatta waliyadzubillah misalkan ada dari kakek dia atau bapak dia kafir, tidak ada urusan dengan seseorang, dengan anaknya. Kalau anaknya orang yang baik, nah, maka dilarang mencela nasab, ya, keturunan. Wa qawluhu wal istisqa bin nujum hadha huwa mahal munasab libab. Al istisqa bin nujum, ya, ini seperti ucapan seorang, an nujum fulani jadun wa nujum fulani lam yajud. Bintang ini, wah, ini jad, luar biasa bagus nih, ya. Atau kalau seorang bintangnya ini tepat lahir dengan di bintang ini, dia tidak baik, tidak bagus. Atau sebisanya. Ini tidak sepantas sebagai seorang muslim. Bal al-muslim yataqidu anna Allah wal fa'il. Seorang muslim itu wajib berkeyakinan bahwasanya semua kebaikan, segala sesuatu yang ada di dunia ini, semuanya adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya. Wa qawluhu wa niyahah. Kemudian perkara keempat adalah aniyahah. Aniyahah nadbul mayyit bi dzikri mahasinihi. Meratapi mayit dengan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya, seorang mati, wah, nangis sambil teriak-teriak menyebutkan, kamu tuh padahal orang begini, orang baik, orang suka menolong, orang begini, begini, sebutkan kebaikan-kebaikannya, ya. Walikanahu tasakhutan liqadar. Karena apa? Karena dia tidak terima, marah dengan takdir. Kenapa orang ini mati? Padahal orang ini baiknya luar biasa. Orang ini bermanfaat luar biasa. Orang ini begini, begini, begini, begini. Ya. Munculnya ucapan tersebut kenapa? Karena dia tidak rela dengan takdir. Wa'tiradan alaih, menolak ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Emang kalau orang baik tidak boleh mati? Fa innal amra fi dzalika lillah, padahal seluruh perkara tersebut milik Allah Subhanahu wa taala. Waladhi bi yadihi al ihya wal imatah. Di tangan Allah Subhanahu wa taala kehidupan dan kematian. Falamma kanat anahiatu mu'taridatan ala qadarillah jalla wa ala haina idin tu'idat fi hadzal hadis bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam wa naiha idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qitran wa dira'un min jarab. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Maka orang yang dia meratap, berniyahah, tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ketika itu dia diancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa naihah, yang disebutkan dalam kitab tersebut, orang yang meratap tersebut jika dia belum bertobat sebelum meninggal, belum sempat bertobat, maka nanti pada hari kiamat akan dipakaikan kepadanya sirbalun min kitron, pakaian yang terbuat dari tembaga yang mendidih, kebayang panasnya, ya. Dan pakaian ya, min jarob, ini jarob dari yang dia itu ini penyakit kulit, ya, yang menyebabkan penyakit kulit. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. As-saub alladhi yakunu min kitron saubun harun muntahal al-harar. Pakaian yang terbuat dari kotiron, tembaga yang mencair itu puncak, ya, puncak panas. Demikian juga pakaian yang yakunu min jarab mu'adil insan fi jaladihi bilhaqqah, pakaian yang bisa membuatnya gatal itu, itu akan mengantarkan seorang pada, ya, penderitaan ketika dia mencakar-cakar kulitnya. Wa hadha min al-azab, ini termasuk azab. Nas'alullah al-afwa al-afiyah. Hadha wa'idun lin-na'iha. Ini, ya, ancaman bagi orang yang meratap, meratap orang yang mati. Ya, hati-hati. Kalau ada keluarganya yang meninggal kemudian, kadang perempuan seperti itu, banyakannya meratap. Dia tidak sadar menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Apalagi kalau anak yang meninggal, oh, anak ini lucu, baik, gak pernah nakal, gak pernah gini, gak pernah gitu. Nah, hati-hati, ya, segera diingatkan untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suma inna hadzal arba la tujibul kufran yukhriju milamilah. Hanya saja empat perkara tersebut tidak mengeluarkan seorang dari keislaman. Faqad warada an nabi sallallahu alaihi wasallam isnatan fi nasi huma bihim kufrun atau lu finasab wa niha al mayit. Dua perkara yang ada pada manusia, keduanya merupakan kekufuran. Tapi kufur di sini kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam, ya. Ata'nu fi nasab, mencela nasab dan meratapi mayit. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala shalalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh bil Hudaybiyah ala isri sama kanat minal lail, di Hudaybiyah yang malam harinya turun hujan. Falamma insarafa aqbal ala nas, tatkala selesai melaksanakan salat subuh beliau berpaling menghadap manusia. Faqala hal tadruna madza qala rabbukum, beliau berkata, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, kata mereka, Allah dan rasul-rasulnya yang lebih tahu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada dari hamba-hambaku yang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, adapun orang yang mengatakan kami diberikan hujan, turun hujan pada kami karena sebab keutamaan Allah dan rahmatnya, yang demikian itu dia beriman kepadaku, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafirun bil kaukab, dan dia kafir, tidak percaya bahwasanya hujan dan sebagainya itu karena sebab bintang-bintang. Wa amma man qala, adapun orang yang mengatakan mutirna bin nawin kaza wa kaza, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan kami diberi hujan karena sebab posisi bintang tertentu, ya, karena bintang ini dan bintang itu. Fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, yang demikian itu dia kafir terhadap diriku, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan beriman dengan bintang-bintang. Walahuma min hadisi Ibn Abbas ma'nahu wa fihi, demikian juga diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibn Abbas, maknanya sama, hanya saja di sana ada lafad qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan laqad shadaqon na'u kadza wa kadza fa anzalallahu hadzal ayah. Ini orang-orang yang beriman pada bintang, ya, mereka mengatakan sungguh telah benar, ya, posisi bintang ini, bintang ini, ya, fa anzalallahu hadzal ayah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya fala uqsimu bimawaqi'in nujum ila qawlihi ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka sungguh aku bersumpah bimawaqi'in nujum, ini mawaqi'in nujum, nujumul Quran, bersumpah dengan waktu, makanya makna nujum di sini adalah maknanya al-waqt, ya, waktu diturunkannya Al-Qur'an sampai firman Allah Subhanahu wa taala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ikhwan fi din azanillahu wa iyyakum, kesimpulan dari pembahasan malam hari ini adalah bahwasanya hujan yang turun, tumbuhan yang tumbuh dan sebagainya, semuanya itu adalah karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab ini dan itu. Hati-hati. Ya, ketika turun hujan, oh ini karena baru Cina, khawatir, ya. Ya. Ada perkara-perkara yang menyelisih syariat, ya. Kenapa ini turun hujan? Ya karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena baru Cina atau karena baru Walanda, ya. Bukan. Ya. Seperti itu. Walaupun baru Cina, kalau Allah kehendak tidak hujan, dia tidak akan hujan. Walaupun tahun baru Belanda atau tahun baru Jepang, kalau tidak waktunya hujan, dia tidak akan hujan. Itu sama karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.